وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل طيب وأما الاستطاعة من جهة الصحة الوسع وتمكن كتب لي وبركتني وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع وتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Nah, sudah ini ya, sa'irun ila ma khuliq. Pembahasan ini ya. Hai barakallahu fik. Wa sa'irun ila ma khuliq lah, dan akan kembali ke tempat yang telah ditentukan oleh mereka, yaitu surga dan neraka. Wal khairu wa syarru, ya, kebaikan dan keburukan muqaddarani 'alal ibad. Kebaikan dan keburukan keduanya telah ditakdirkan atas hamba. Ini jelas ya. Ya, karena kita beriman kepada takdir, al-iman ya antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa antu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini keduanya sudah ditentukan, ditakdirkan. Ya, wa la nabluwan bis syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah, kemudian kata beliau lagi, ini sudah dibahas masalah takdir ya. Sudah dibahas belum takdir? Sudah kan? Ya, jadi kita tidak perlu kita ulang lagi. Berikutnya sekarang di pembahasan baru. Wal istita'atu allati yajibu biha al-fi'lu. Istita'ah, kesanggupan, kemampuan yang menjadi sebab adanya suatu perbuatan min nahwi taufik, yang bersumber dari taufik Allah. Alladzi la yajuzu ayu safal makhluqu bih, yang mana makhluk tidak boleh disifati dengannya. Ya, fahiya ma'al fi'li, maka istita'ah, kesanggupan tersebut itulah yang menyertai setiap perbuatan. Wa amal istita'atu min jihati sihatil wus'i, ya, sedangkan istita'ah, kesanggupan, kemampuan seperti dari sisi wus'i, kapasitas ya, kemampuan gitu ya. Ya, kemampuan, maka di sini wa tamakkun ya, adanya usi, adanya kelapangan, tamakkun kemampuan, wasalamatul alat ya, dan juga bagusnya alat perangkat untuk melakukan perbuatan tersebut, fahiya qoblal fi'li, maka itu sebelum adanya perbuatan Allah berikan. Wa biha yata'allaqul khitab, ya, dan kesanggupan jenis inilah perintah Allah bergantung erat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidaklah membebani seseorang sesuai dengan kesanggupan dia. Kesanggupan dia yang sebelum adanya perbuatan. Jadi gini ikhwah, istita'ah atau kemampuan manusia itu ada beberapa macam. Ya, ada yang kesanggupan merupakan sasaran beban, yaitu perintah larangan. Ya, ada kesanggupan yang dengannya seorang bisa berbuat dan melaksanakan. Ya. Nah, kesanggupan yang merupakan sasaran beban, kewajiban, ya, perintah larangan, maknanya kesanggupan seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan, di mana dia memiliki ya, kemungkinan, kemampuan untuk melaksanakan perintah tadi. Nah, beban kewajiban syariat ini berkaitan erat dengan istita'ah yang dimiliki si hamba. Ya. Nah, orang yang enggak memiliki istita'ah, yang tidak memiliki kemampuan, dia tidak dibebani kewajiban, tidak dibebani perintah, tidak mukallaf. Anak kecil, orang gila dan seterusnya, itu dia ghairu mukallaf. Nah, berikutnya ada istitoah, kemampuan di mana pelaksanaan suatu itu berada, maka itu senantiasa ada pada perbuatan. Misal haji, ya. Di dalamnya ada istitoah. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Istitoah apa? Badan, fisik, emal, harta. Ya. Baik, maka orang yang saat itu ya punya kemampuan, maka diwajib haji dan seterusnya. Ya. Baik, barakallahu fik. Ayo kita bahas dulu deh ya. Ini mengenai hal ini. Kita bacakan aja langsung syarahnya. Padahal dibaca syarahnya di sini. Ya, Zaki, baca Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahmallahu ta'ala wal ula qala biha al-asyairatu wal ukhra qala biha al-mu'tazilatu was-shawabu al-qawlu bihima ma'an ala tafsiri alladhi dhakarahu al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Faqad bayyana dhalika asy-syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu bayanan syafian la ba'sa min naqrihi bitamamihi li ahammiyatihi. Qala rahmatullahi alaihi fi majmu'il fatawa qad takallama an-nasu min ashabina wa fatakallamu an-nasu min ashabina wa ghairihim wa ghairuhum ghairuhum fi istita'atil 'abdi hal hiya ma'a fi'lihi am qablihi am qablahu am qablahu. Terus ja'aluha qawlaini mutanaqidaini fa qawmun yaj'alu al-istita'ata ma'al fi'li faqat wa hadha huwa al-ghalib ala musbitatil qadari al-mutakallimina min ashabil ashari wa man wafaqahum min ashabina wa ghairihim. Baru ramatubnya tadi itu. Terus maqamun ja'alul istiqta'ata qabla al-fi'li wa huwa al-walid ala nufati min al-mu'tazilati wa syi'ati. Baik, cukup. Ya, kata Syekh Al-Bani, wal ula qala biha al-asy'ariyatu. Perkataan pertama merupakan pendapat golongan Asy'ariyah. Asy'ariyah. Wal ukhra yang kedua adalah perkataan Mu'tazilah. Ya. Perkataan yang mana ini? Nah, yang di matan. Waswabul qawlu biha ma'an ala tafsil. Namun kata Syekh Al-Bani yang benar adalah menggabungkan kedua perkataan tersebut ya, dengan atau berdasarkan perincian alladzi dzakarahu al-mu'allifu. Yang telah disebutkan oleh mu'allif yaitu Abu Ja'far al-Tahawi al-Imam rahimahullah ta'ala. Ya. Baik. Ya, beliau menyatakan tadi apa? Bahwasanya istita'ah hamba allati yajibu biha al-fi'lu, ya, kemampuan, kesanggupan yang menjadi sebab terjadinya suatu perbuatan yang bersumber dari taufik Allah yang mana makhluk tidak boleh disifati dengannya adalah kesanggupan, kemampuan yang menyertai setiap perbuatan. Ya. Yang menyertai setiap perbuatan. Jadi itu dapat taufik dari Allah. Ini ada orang nih punya harta, dia sehat, masuk bulan Zulhijjah, ya. Dia udah memenuhi kriteria enggak untuk apa? Untuk menjalankan perintah. Udah memenuhi kriteria kan sebelum hari itu. Nah, kesanggupan yang menjadi sebab terjadinya perbuatan dia haji, ya, itu bersumber dari taufik pas hari H, dia mau apa enggak? Gitu. Paham enggak antum? Ya, sedangkan kesanggupan seperti ya, punya harta, punya badan sehat untuk berangkat haji, ya, adanya peralatan dan semuanya itu, ini kesanggupan ini, ya, yang berkaitan dengan taklif, paham gak tuh? Hah? Berkaitan dengan taklif, ngerti nggak? Berkaitan dengan taklif, dia mesti berangkat, ini dia ditaklif, Ini sebelum hari H. Ya, sebelum bulan Zulhijjah dia sehat, dia kaya. Dia yang ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini kesanggupan. Dia punya, dia telah memenuhi kriteria. Ya, jadi kesanggupan ini, ya, inilah yang berkaitan dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Paham enggak antum sini? Ya, jadi ngerti di sini. Nah, jadi kalau yang berkaitan dengan kesanggupan di hari H, di saat melaksanakan perintah, itu dari taufik dari Allah. Ngerti sini? Itu dari taufik dari Allah. Ya. Ya, ini kesanggupan ini menjadi sebab terjadi perbuatan itu bersumber dari Allah. Allah yang memberikan di taufik untuk melaksanakan. Paham sini? Sedangkan kesanggupan sebelum hari H pelaksanaan perintah, ya, sebelum pelaksanaan perintah, ya, Allah berikan kesanggupan itu yang berkaitan dengan taklif. Paham sini? Ya, jadi ada dua ini. Ya. Baik. Ya. Saya ngerti sini? Paham enggak sini? Yang kedua tadi itu di mana kesanggupan pengadaan itu berada, maka ini senantiasa bersama perbuatan. Ya. Sama seperti masuknya waktu sholat. Ya, yang mewajibkan setiap mukallaf untuk sholat. Ya. Di akil, balik, muslim gitu kan. Ah, baik, barakallahu fiik. Nah, sesuai dengan kesanggupan dia. Ya. Kalau dia enggak sanggup berdiri ya duduk dan seterusnya. Barakallahu fiik. Berikutnya lagi berikutnya. Waqad bayyana dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bayanan syafian. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan hal ini dengan penjelasannya mencukupi yang memadai. La ba'sa min naqlihi bi tamamihi, tidak mengapa kita kutip ini dengan secara utuh, secara sempurna. Kenapa di ahamiyatihi? Karena pentingnya hal ini. Qala rahmatullah alaih, berkata Syekhul Islam semoga Allah merahmati beliau, fil majmu'an fatawa. Qad takallama an-nasu min ashabina wa ghayruhum fi istita'atil abd, fi istita'atil abdi. Kata Syekhul Islam, ya, sekelompok orang dari golongan kami, golongan ahli sunnah dan selainnya, ya, telah, selainnya itu bukan golongan ahli sunnah, telah membahas tentang kemampuan hamba. Hal hiya ma'a fi'lihi aw qablah. Apakah kemampuan yang Allah berikan kepada hamba itu ada ketika bersamaan dengan perbuatan itu dikerjakan atau sudah berada sebelum perbuatan itu dikerjakan? Paham enggak sini? Ini memang sedikit rumit. Nah. Baik, ya. Pelan-pelan ya. Waja'aluha qaulaini mutanaqidain, kata Ibnu Taimiyah. Ya, dan mereka menjadikan pembahasan hal ini menjadi dua pendapat yang saling kontradiksi. Ya. Ada kaum yang dari kalangan ahli sunnah dan bukan dari ahli sunnah membahas tentang istita'atul abdi, ya, mengenai kesanggupan hamba untuk menjalankan perintah. Fa qaumun ja'alu al-istita'ata ma'al fi'li faqat. Suatu kaum mereka menjadikan kemampuan hamba itu berbarengan dengan fi'il, dengan perbuatan saja. Adanya sholat, ya, adanya haji, ya, kapan ada istita'ah? Ya, itu pas haji aja. Ya. Baik, barakallahu fiik. Sudah dipahami sini? Saat dia melakukan perbuatan. Ya. Wa hadha huwal ghalibu ala musbitatil qadar. Dan ini yang ada pada kaum yang mereka menetapkan takdir. Tapi dari kalangan mutakallimin, dari kalangan ahlul kalam, bukan dari kalangan ahlus sunnah. Ya. Min ashabil asy'ari. Dari para pengikut Asy'ari. Ya. Waman wafaqahum min ashabina wa ghairihim. Dan siapa saja yang menyetujui pendapat mereka ini dari kalangan, masih dari kalangan kita dan selain mereka. Ini yang pertama. Wa qaumun ja'alul istita'ata qabla al-fi'li. Ya, dan ada suatu kaum yang mereka menyatakan, ya. Mereka menyatakan mereka menjadikan istita'ah itu sebelum, ya, sebelum adanya perbuatan itu. Wa huwal ghalibu ala nufati minal mu'tazilati wasyi'ati. Ini kebanyakan kepada orang-orang yang menafikan adanya takdir dari kalangan Mu'tazilah dan Syiah, ya, yang menolak adanya takdir dari ya, dari kalangan Qadariyah, ya, yaitu yang ada di Mu'tazilah dan Syiah. Wa ja'al al-awwalun, yang pertama. Yang pertama itu berarti apa? Hah? Mereka menetapkan istita'ah itu pas ke mana? Fi'il. Ini yang terkaitan dengan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'al al-awwaluna al-qudrata la tasluhu illa li fi'lin wahidin. Yang pertama berpendapat bahwasanya kemampuan seseorang itu tertuju, itu tidaklah dia dapat terrealisasi kecuali hanya untuk satu perbuatan saja. Idhiya, ini belum dibaca ya? Baik, berikutnya. Fadol dibaca harga. لا تكون إلا صالحة لجدين ولا تقارن الفعل أبدا والقدرية أكثر انحرافا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال فإن عندهم أن المؤثر لابد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا وتقارنه استطاعة أخرى لا تصلح لغيره فالاستطاعة نوعان متقدمة صالحة للجدين ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. Kemudian mana berikutnya? Dari mana tadi harga? Baik. Idhiya muqaranatun lahu. Ya. Karena kemampuan tadi itu muqaranah selalu berdampingan dengan fi'il tadi. La tanfaqu anhu. Tidak dapat terpisah. Tidak dapat terpisah. Wa ja'ala al-akharun. Nah, kelompok yang lain. Yang menyatakan al-istita'ata. La takunu illa salihatan li nadidain. Kata mereka yang namanya mereka menjadikan istita'ah itu tidaklah lah, ya, kecuali dia hanya bisa layak pada dua hal yang saling kontradiksi. Ya. Wala tuqarinu al-fi'la abada. Dia tidak dapat menyertai fi'il selama-lamanya. Ya, wal qadariyatu aktsarun hirafan. Yang namanya kaum qadariyah ini yang paling banyak penyimpangannya. Fa innahum yamna'una ayyakuna ma'al fi'li qudratun bihalin. Karena mereka menolak pendapat kehendak Allah. Ya, karena mereka menolak ya adanya qudrah pada fi'il saat itu juga. Ya, mereka menolak adanya qudrah yang Allah berikan pada pengerjaan fi'il. Makanya mereka menyatakan ketika saya mengerjakan sholat itu karena qudrah saya bukan qudrah dari Allah, begitu. Paham enggak sini? Nah, ini qadariyah begitu. Ya. Paham sini? Qadariyah menganggap begitu. Ketika mereka mengerjakan amal kebaikan, kata mereka, ini bukan dari Allah, dari saya kemampuannya. Nah, mereka menolak bihalin pada saat pengerjaan fi'il. Ya. Ya. Fa inna indahum barakallahu fikum. Karena menurut mereka annal mu'assar yang diberikan pengaruh ya la budda ayataqaddama 'alal asar, dia mestilah mendahului pengaruhnya tadi, la yuqarinuhu bihalin, yang tidak menyertainya pada saat pengerjaan fi'il tadi. Fi'ilnya apakah perintah atau larangan ya? Perintah atau larangan. apa aja, taruhlah perintah ya, sholat misalkan, sawaun fi dzalikal qudrati awal iradati wal amri, apakah ini pada kemampuan, kehendak dan perintah atau perkara untuk melakukannya. Baik, ya. Bisa dipahami sini? Mulai pusing enggak? Ini karena dibahas oleh Mu'tazilah ya. Oleh Mu'tazilah ya. Jadi Ibnu Taimiyah di sini menguraikannya melalui mantek. Ya. Wasawabu alladhi dalla alaihi alkitab was sunnatu, yang benar bahwa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, annal istita'ata, bahwasanya yang namanya istita'ah itu muqaddamatun 'alal fi'li, ya, bahwa dia didahulukan dari perbuatan, wa muqaranatun lahu, dan dia berkaitan berdampingan aidon juga dengannya. Nah, yang dia mendahului perbuatan ini istita'ah yang bimatan, ya. Afwan, yang kedua kan istitoah ada kedua ya, ini yang dia mendahului perbuatan ini yang dimatan di wa amal istitoatu min jihati sihati wal husi wa tamakun wa salamatul alat fa hiya qabla al fi'li. Nah, ini, nah, istitoah dari sisi apa, kemampuan dia, kelapangan dia memiliki perangkat untuk mengerjakan ya, maka ini sebelum perbuatan, yang inilah terkait, inilah kaitan khitab kita dengan ini. Ya. Nah, kalau yang berbarengan dengan fi'il itu yang pertama yang beliau sebutkan di matan nomor 85. Wal istita'ah allazi yajibu biha al-'abdu min nahwi taufik. Nah, ini. Ya. Yang pertama, kemampuan seorang melakukan suatu perbuatan itu dari taufik. Ya, yang tidak boleh dinisbatkan kepada makhluknya. Ya, yang enggak boleh la yusofu al-makhluq bih. Yang makhluk tidak boleh disifati dengan itu. Artinya kemampuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak tuh? Ini taufik dari Allah. Kayak nih, nanti ada salat zuhur, azan. Itu antum mampu mengerjakan amal itu karena ada taufik dari Allah. Allah yang ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang apa yang kalian kerjakan. Ada orang mungkin yang lebih kuat dari kita, pas azan dia enggak bisa salat. Paham enggak tuh? Pas azan sampai asar dia enggak bisa salat. Padahal mungkin rumahnya depan masjid, ya. Atau dia badannya lagi sehat, lagi seger-segernya, paham nggak tuh? Ngerti nggak? Nah, pas ketika lagi mengerjakan di saat pekerjaan itu berkaitan dengan taufik dari Allah, yang itu tidak boleh disifati kepada hamba. Nah, sebelum dikerjakan amal tersebut, nah ini, antum sudah diberikan oleh Allah kemampuan dan antum memiliki, ya nggak? Ini badan sehat, ya nggak? Paham gak disini? Udah ngerti Raymond? Nah, ini yang dari Quran dan Sunnah yang kata Syekh Albani. Ya. Baik. Wa tuqarinuhu istita'atun ukhra la tasluhu li ghairihi. Dan ada kemampuan lain yang mengiringi dia yang tidak layak ya, bagi selainnya. Fal istita'atun naw'an, maka istita'ah itu ada dua, muqaddamatun salihun li nadidain wa muqaranatun la takunu illa ma'al fi'li. Nah, kalau istitoah itu kalau begitu terbagi menjadi berapa? Ya, menjadi dua. Ya. Berarti istitoah di sini ada dua. Ya. Yang pertama kemampuan di sini. Ya. Yang di sini yang layak di sini mungkin untuk dua hal yang saling kontrak. Wa muqaranatun la takunu illa ma'al fi'li. Ya. Muqaddimatun yang dia didahului, ya. Shalihatun linadidain. Yang dia mendahului ini layak bisa aja dari dua hal yang saling kontradiksi tadi, dan wa muqaranatun dan dia menyertai la takunu, yang kedua ini kemampuan yang dia menyertai fi'il yang tidak, kemampuan istita'ah yang dia senantiasa menyertai kecuali kepada fi'il bersamaan dengan dikerjakannya fi'il. Paham gak sini? Ini kemampuan yang ketika dikerjakan dengan fi'il itu istita'ah dari Allah, taufik, tidak boleh dinisbatkan pada hamba. Makanya antum enggak boleh ngomong gini, "Nih saya udah haji, saya hebat." Enggak boleh. Pas antum kerjain. Paham enggak antum? Tapi sebelum berangkat haji, saya punya uang, saya mau berangkat haji. Antum katakan, "Saya bisa insyaallah berangkat haji." Boleh enggak? Boleh. Tapi pas selesai haji, "Oh, aneh gitu dong, bisa." umroh haji. Kemampuan aneh, boleh gak? Gak boleh, ya. Selain gak hadap juga songong, nah, tapi kan itu bukan pas, bukan kemampuan dia, tapi Allah yang memberikan taufik. Ngerti gak sini? Fatilka hiya al-musahihatu lil-fi'li al-mujawwazah lahu. Maka itulah yang membenarkan perbuatan yang terlampaui tadi. Wahadihi hiya al-mujibatu lil-fi'li al-muhaqqaqah lahu. Dan inilah yang ya, menyebabkan fi'il terrealisasi. Fi'il terrealisasi. Ya, perbuatan yang dikerjakan si hamba terrealisasi, yaitu istita'ah tadi yang jenis pertama yang disebutkan di matan. Ya, istita'ah yaitu yang tadi apa? Yang istita'ah allati yajibu biha al-fi'lu min nahwi taufik, ya, dari sisi taufik yaitu ketika di hamba mengerjakan. Adapun sebelum pelaksanaan itu ya, Allah memberikan kita istita'ah. Dari Allah juga, tetapi itu boleh disandarkan kepada kita. Allah memberikan kita istita'ah. Qala Allah Ta'ala, ini udah dibaca belum harga? Nah, belum dibaca. Tafadhal dibaca di sini. Ya. Ihsan, baca Ihsan. Kan di sini. Ini ingat ya, di bait yang ke-85 ini, istita'ah allati yajibu biha al-fi'lu. Ya. Kemampuan seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu min nahwi taufik, itu berasal dari taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yajuzu an yusafa al-makhluq bih. Yang makhluk tidak boleh disifati dengannya. Artinya, kemampuan si hamba mengerjakan perbuatan itu tidak boleh dinisbatkan kepada si hamba. Jadi kemampuan tersebut dari Allah. Nah, berikutnya kalau istita'ah dari sisi si hamba memiliki apa, dari sisi adanya perangkat untuk melaksanakan perbuatan, dari sisi kemampuan dan yang lainnya, inilah yang terkait dengan khitab. Ya, yang terkait dengan khitab syar'i. Yang terkait dengan beban syariat, dengan taklif. Paham sini ya? Ya, tadi sudah saya ulang-ulang tuh. Ya, saya ulang-ulang lagi. Nanti kalau saya tanya masih bingung juga, bingung kebangetan ini. Tapi barakallahu fiik. Nah, ini untuk bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah tadi sudah menyebabkan bahwasanya yang Mu'tazilah ini aksaru inhirafan. Mereka yang paling banyak ngawurnya nih, ya, paling banyak sesatnya di sini, kelirunya. Nah, kemudian kata Syekh, qala Allah Ta'ala, ini masih kutipan dari siapa ini? Syekhul Islam. Jadi Syekh Al-Albani masih mengutip secara utuh. Ya, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman fil ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman fil ula, yaitu pada, maksudnya fil ula ini apa? Pada istita'ah yang pertama. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan kewajiban ya, bagi manusia atas Allah, mereka mesti mengerjakan hajjul bait. Hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang sanggup melakukannya. Ya, bagi siapa yang sanggup melakukannya. Ya, barakallahu fik. Walau kanat hadhil istita'atu la takunu illa ma'al fi'li. Afwan, ini yang bukan, yang ini yang bersamaan dengan perbuatan. Ya. Yang pertama tadi, yang taufik dari Allah. Ya. Nah, seandainya istita'ah ini, kata beliau, ya, seandainya kemampuan dalam ayat ini, man istata'a ilaihi sabila, kemampuan dalam istita'ah ini, la takunu illa ma'al fi'li, ya, tidaklah menyertai kecuali dengan perbuatan, lama wajabal hajju illa ala man hajja, maka pasti haji tidak diwajibkan kecuali orang, kepada orang yang sudah berhaji aja. Walama asa ahadun bitarkil haji, ya, dan tidak akan ada orang yang bermaksiat siapapun karena meninggalkan ibadah haji. Ya. Walakanal hajju wajiban ala ahadin qoblal ihrami bih. Dan haji bukanlah suatu amalan yang wajib. Ini konsekuensinya ya. Ya. Kalau pakai pemahaman yang keliru tadi. Haji pun bukan menjadi amalan yang diwajibkan kepada seorang pun sebelum ihram. Ya. Sebelum ihram. Bal qobla faraghihi. Atau bahkan sebelum dia punya kemampuan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, fa'amara bittaqwa. Maka Allah memerintahkan takwa bimiqdar listita'ah. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan. Walau arada listita'ata. Sudah azan belum? Zuhur. Sudah dengar kan? Hah? Sudah ya. Ya cukup dulu. Nanti kita lanjut di sini lagi masih insyaallah besok. Subhanallahi wa bihamdihi.